Yang paling melatih paling gampang itu sebenarnya justru malah dengan kita membaca Al-Quran. Ya, membaca Al-Quran itu salah satu cara paling mudah. Ya, makanya jangan jadikan Al-Quran itu sebagai cuman sekedar ringtone gitu kan. Janganlah, ya. Kita harus beradab dengan Al-Quran. Ya, harus beradab dengan Al-Quran. Buku-buku apapun juga itu kan sumber ilmu juga, kita harus beradab. Nah, jadi itu beberapa. Jadi kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, jadi kalau bicara tentang jiwa, bicara tentang hati tadi itu, ya syubhat dan syahwat tadi, penyakit yang tadi itu obatnya memang Al-Quran. Nah, pertanyaannya, saya udah baca Quran gitu kan, tapi kok nggak dapat feel-nya? Nah, ini yang menarik. Ya. Ginilah mungkin ya. Sebelah mungkin ada orang lagi mual-mual. Ya, dia mual-mual, kemudian subhanallah, dia Allah kasih petunjuk sama dia untuk minum jahe. Misalkan jahe kayak begini. Segelas minum, adalah baikan sedikit. Dua gelas minum, adalah baikan sedikit. Tiga gelas minum, barulah hilang penyakitnya. Al-Quran itu juga sama. Saya menganalogikannya, berkata sama kita ini dengan begitu berlimpahnya sakit di hati, di jiwa, di ruh kita ini, sekarang mungkin bisa jadi satu lembar nggak cukup, dua lembar nggak cukup, tiga lembar nggak cukup. Bisa jadi satu juz baru terasa getaran tadi. Maka Nabi SAW, kalau Anda baca kisah-kisah para orang-orang soleh zaman dulu ya, di luar Nabi, pastinya itu, saya pernah membaca, itu bahkan Rasulullah itu pernah semalam suntuk hanya membaca satu ayat. Kalau teman-teman baca dalam surat Al-Qasas ayat 16 itu nanti coba lihat ya, Al-Qasas ayat 16 itu bunyinya faghfirli rabbi ini zalamtu nafsi rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu ghafurur. Coba lihat Al-Qasas ayat 16, rabbi ini zalamtu nafsi faghfirli faghfara lahu innahu ghafurur rahim. Anda bayangkan kalau ayat itu kita baca terus kalian, subhanallah ya, lama-lama nangis sendiri kita. Mulai itu perlahan-lahan habis ya, keselnya habis ya, penyakit hatinya habis, bukan nggak langsung habis mungkin, tapi perlahan. Makanya kita lihat doa-doa dalam Al-Quran itu, dia ada yang doa-doa spesifik, udah mentok banget, misalkan nggak tahu lagi mau ngapain, bingung mau ngambil ini nggak salah, ini salah, itu salah, dan nggak tahu juga mau ngambil solusi apa, maka ada doanya, doa zunnun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Itu loh. Nabi Yunus dalam tiga kegelapan itu kan, subhanallah. Allah mengilham, mewahyukan kepada beliau gitu kan. La ilaha illa anta. Gak ada yang apa, tiada yang berhak disembah kecuali engkau. Inni kuntu minal zalimin. Aku termasuk orang-orang yang zalim. Udah mentok banget, itu loh. Jadi subhanallah teman-teman sekalian ya. Jadi kalau sudah kayak begini tuh asik gitu kan. Jadi akhirnya nanti apa? Dia akan sendiri ya. Jadi kalau udah ngerti, oh masalah jiwa, masalah soul, masalah hatiku ini bermasalah tuh karena ini, itu di stop. Nah, maka dia sudah mulai milih gitu. Milih teman, milih makanan, milih apa. Nah, baru masuk ke fisiknya. Gitu loh. Jadi sering saya sampaikan bahwa semua syariat dalam Islam itu menyehatkan, menenangkan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu di salah satu perang ya, kepada Bilal. Nabi berpesan pada Bilal, wahai Bilal, kata Nabi, arihna bis sholat, tenangkan kami, damaikan kami dengan sholat. Wahai Bilal, tenangkan kami, ya tenang gitu kan dengan sholat. Gimana mau sholatnya mau tenang? Wudunya nggak benar, sholatnya nggak tumak ninah gitu loh. Jadi jiwa itu Bapak-Ibu sekalian, teman-teman sekalian, ya tadi tenang itu dengan apa yang sudah Allah perintahkan. Ya, kalau mau ketemu Allah tenang, kalau nggak mau nggak apa-apa, nggak ada ruginya pada Allah. Gitu loh. Jadi kalau mau ketemu Allah dengan tenang Bapak-Ibu sekalian, ya tenangkan jiwa itu dengan syariat. Tadi minta, ya Allah jadikan Al-Quran ini, ya kalau teman-teman baca salah satu doa yang penghilang kesedihan itu, ya, yang di situ kita minta pada Allah, ya Allah jadikan Al-Quran ini sebagai temanku, sahabatku, penenangku, gitu kan. Masya Allah doa itu. Ya, ada doa yang Allahumma ini abduka ibnu amatika nasiatik, ya, itu kan. Nanti coba dilihat doanya itu, seperti itu. Maka tadi saya katakan tadi, lagi sakit juga sama. Lagi sakit ada doanya Nabi Ayub. Jadi dia ibar kata jiwa-jiwa-jiwa itu dia punya masing-masing doa. Nabi Ayub ketika sakit, apakah berdoa, ya Allah, sembuhkan sakitku, hilangkan kustaku, hilangkan bauku? Enggak. Ya, karena beliau seorang nabi dengan akidah yang luar biasa, dengan iman yang luar biasa, maka doanya cuma apa? Doa Nabi Ayub apa? Ada yang ingat? Doa Nabi Ayub? Apa, Ustaz? Robini. Kok saya juga lupa. Engkau tahu keadaan. Iya, iya. Nanti doa Nabi Ayub coba dilihat itu. Nabi Ayub itu kan bilang, lupa ya, subhanallah. Ini gara-gara apa nih, lupa. Ya, intinya. Robbi anni massaniyad durru anta arhamur rahimin. Ya Allah, lihat kata-kata Nabi Ayub itu kan. Aku sakit, ya Allah. Allah Maha tahu beliau sakit. Allah Maha tahu Nabi Ayub itu alaihissalam sakit. Ngapain juga ngomong gitu kan. Tapi Allah ingin melihat pengakuan dari Nabi Ayub itu gitu kan. Itu yang membuat Allah tuh senang. Teman-teman, sebelum doa itu kita ucapkan dalam untaian-untaian kalimat kita, Allah sudah tahu bahwa kita akan mengucapkan doa itu. Sebelum sedekah itu kita berikan pada orang lain, baik itu lembaga zakat atau fakir miskin, du'afa, Allah sudah lebih dahulu menerima sedekah itu dibandingkan orang yang menerima tadi. Itu Masya Allah ya begitu jadinya. Jadi kalau udah kayak begitu tuh kita bersedekah itu, ya akhirnya karena memang pengen Allah yang langsung terima gitu kan. Bukan orang tuh yang terima, dan kita gak perlu terima kasih dia. Karena ketika sedekah itu diberi, maka kalau lagi hati susah, hati gelisah, pergi tuh. Tadi tuh ada tiga kan resepnya kan. Atau pergilah, samperin orang-orang miskin itu. Bawa makanan terbaik kita, bawa uang terbaik kita. Kalau punya uang 100 ribu yang masih baru, kasih yang 100 ribu yang baru, jangan 100 ribu yang lecek. Karena kita sedang memberi ke Allah, bukan ke orang itu. Healthy soul tuh kayak begitu, teman-teman sekalian. Ya, barulah nanti kita kan, mereka orang-orang yang sudah health soul-nya itu sudah bersih, jiwa sudah bersih, hati sudah bersih, mulai mikir dia. Sekali-sekali mungkin tidak masalah lah. Katakanlah misalkan, ya kita yang nama juga manusia, pasti akan melakukan hal-hal yang ya sengaja tidak sengaja mungkin bantu ya, jangan sampai dosa besar pastinya ya. Jadi maksud saya itu kita minta sama Allah, bahkan ada satu doa yang mungkin teman-teman pernah dengar ya, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma, ya Allah, kumohon kepadamu untuk terus-menerus bisa melakukan kebaikan, wa tarkal munkarat, meninggalkan keburukan, hubbal masakin, dan mencintai orang-orang yang miskin. Atau doa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakiha anta khairu man zakaha wa maulaha. Segitu. Tak dibersihkan hatinya. Jadi kalau udah kayak begitu, saya Masya Allah indah banget. Jadi ketemu kita misalkan gini ya. Misalkan Mbak Dini lah misalkan, atau Kakak Dini ya, atau Kakak Dewi gitu kan. Mau ketemu gitu kan. Ketemunya karena Allah. Untuk saling menasihati karena Allah. Maka ada sebuah hadis yang Nabi pernah jelaskan. Bahwa nanti di arsnya Allah itu, ada di arsnya Allah itu, ada lagi satu mimbar dari cahaya. Mimbar dari cahaya tersebut, itu ternyata ditanya oleh orang para syuhada dan para nabi dan aulia anbiya itu. Itu mimbar buat siapa? Mimbar, kata Nabi SAW, adalah orang-orang yang bertemu karena Allah dan saling menasihati karena. Jadi kalau kita datang ke saudara kita, saudara seiman gitu kan, orang-orang muslim ya, mukmin ya di tempatnya itu, karena Allah kita ingin saling menasihati, ngobrol cerita tentang perkara akhirat agama, maka mimbar itu insya Allah kita akan bisa dapatkan. Asikan gitu kan. Indah banget hidup kayak begitu. Bukan cuma ngomongin tentang ya apa-apa, dunia sekali-sekali oke lah gitu kan. Tapi coba bicara tentang akhirat lebih banyak. Jadi jiwanya itu, hatinya itu akan damai, tenteram. Nah.